Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Sandrina Malakiano di acara pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Bahasan kali ini merupakan bagian kedua dari Surat An-Naba. Tema utamanya masih menguraikan tentang hari kiamat. Lagi-lagi Allah mengajak kaum kafir atau kaum musyrik untuk merenung atas penciptaan langit yang berlapis-lapis dan penciptaan lampu, dalam hal ini matahari, yang cahayanya mampu mendatangkan kehangatan tubuh manusia. Dan dari langit pula Allah mengucurkan air hujan. Dari air hujan ini, manusia bisa menikmati hijaunya tumbuhan. Mari pemirsa, kini kita ikuti bersama uraian Ustadz Quraish Shihab. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah berbicara pada episode yang lalu menyangkut ayat-ayat dari surah An-Naba. Sudah dipaparkan oleh ayat-ayat itu bukti-bukti kuasa Allah. Sebenarnya masih ada lagi bukti-bukti kuasa Allah yang lain yang juga disebutkan sebagai lanjutan dari bukti-bukti yang lalu itu. Yaitu firman-Nya, wa banaina fawqakum sab'an syidada, kami telah bangun di atas kamu 7 yang sangat kokoh, 7 langit yang sangat kokoh. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan kata 7. Boleh jadi dia berarti banyak, banyak planet-planet, banyak benda-benda langit. Bukan cuma 7 dalam arti angka yang dibawa 8 di atas 6. Itu semua kukuh. Baru ditekankannya satu hal. Waja'alna sirajan wahhaja. Kami jadikan siraj itu adalah lampu yang memiliki cahaya dan kehangatan. Ada lampu, kita tidak rasa kehangatannya. Lampu ini bercahaya dan panas juga. Matahari seperti itu. Kita rasakan kehangatannya, kita rasakan cahayanya. Allah sengaja menyebut di sini matahari, karena matahari mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan makhluk di bumi. Kalau tidak ada matahari, tidak ada kehidupan. Waja'alna sirajan wahhaja. Berkilau. Cemerlang. Sebenarnya cahaya matahari itu dibanding dengan cahaya matahari-matahari yang lain tidak terlalu besar. Warnanya kan kekuning-kuningan. Kata pakar-pakar, kalau warna cahaya itu kebiruan itu jauh lebih panas. Jadi Tuhan ukur itu cahaya matahari yang sesuai dengan kita. Waja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kami turunkan dari awan, setelah berkumpul itu butir-butir, hujan yang tercurah begitu deras. Siapa yang menurunkan itu? Allah bertanya di tempat lain, ha antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apa kamu yang menurunkan itu atau kami yang menurunkan? Itu kuasa kami. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami keluarkan melalui air itu biji-bijian yang dapat kamu makan. Kalau tidak ada itu tidak bisa tumbuh biji-bijian. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa, kebun-kebun yang lebat. Itu semua berkat adanya curahan hujan. Baru sesudah itu, sesudah bukti-bukti ini, baru dia katakan, inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Sesungguhnya hari pemisah, hari putusan, kana miqata, sudah ditentukan waktunya. Ada waktunya yang tertentu. Tapi jangan tanya kapan waktunya. Nama ilmuha inda rabbi. Sudah ditentukan. Al-fasl. Al-fasl itu memisah. Di dunia ini kita banyak berbeda pendapat. Kita beda agama. Masing-masing kita mengaku agama kita yang benar, ya kan? Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Katakan kepada orang yang berbeda agama dengan kami, kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa kami. Kami pun tidak akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan. Qul yajma'u bainana rabbuna bil haq. Nanti Tuhan akan menghimpun kita, tsumma yaftah bainana wa huwal fattahul alim. Baru Dia yang memberi putusan. Kapan putusan itu? Di hari kiamat. Sekarang kita bertengkar, ada orang berselisih, ini hak saya, yang itu berkata itu hak saya. Inna yaumal fasli kana miqata. Sekarang yang durhaka merasa dirinya benar, yang taat merasa dirinya benar. Oke deh, ada hari di mana diputuskan. Inna yaumal fasli kana miqata. Kapan mulainya yaumal fasli itu? Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Nah, pada hari ditiup sangkakala. Sangkakala itu ditiup dua kali. Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardhi illa ma syaa'a rabbuh. Tiupan pertama, semua yang hidup mati. Kecuali yang masih diizinkan Allah untuk hidup. Antara lain yang diizinkan Allah untuk hidup, peniup itu. Ya kan? Dia tiup. Boleh jadi pemikul singgasana Tuhan. Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wal ardh. Setelah itu Tuhan suruh mematikan yang sisa-sisa ini. Baru dihidupkan lagi peniup sangkakala. Wa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ditiup lagi sekali, tiba-tiba semua yang meninggal ini bangun terperanjat melihat kiri kanannya. Nah, ini yang dimaksud di sini. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari itu akan ditiup sangkakala untuk kedua kalinya, maka kamu semua akan berdatangan berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Bagaimana maksudnya berkelompok-kelompok? Banyak. Setiap umat ikut nabinya. Kita nanti akan ikut Nabi Muhammad. Satu kemungkinan. Berkelompok-kelompok. Oh, ini kelompok durhaka. Oh, ini suka ngerumpi. Ini kelompoknya di sini, jalan sendiri. Oh, ini suka korupsi, jalan sendiri. Ini suka ini. Oh, ini orang-orang yang senang salat duha, kelompok sendiri. Ini orang yang senang. Itu fata'tuna afwaja. Itu arti yang kedua. Jadi waktu ditiup sangkakala itu, semua terbangun, baru masing-masing berkelompok-kelompok. Fata'tuna afwaja. Wa futihatis saf. Fakanat abwaba. Langit dibuka sehingga dia menjadi bagaikan pintu-pintu. Ini ulama beda pendapat tentang makna ayat ini. Ada yang menggambarkan bahwa ini kiasan tentang kehancuran alam raya. Seperti apa? Ada bangunan, pintunya terbuka semuanya, dia punya tembok-tembok sudah hancur, sudah terbuka semua pintu-pintu. Itu seperti ada ayat yang lain, wan syaqqatis sama'u. Idza sama'u syaqqat, ya kan? Idza sama'u fatarat, itu semuanya. Ada lagi yang berkata begini. Sekarang kan ini kita belum lihat malaikatnya. Malaikat ada yang di langit. Dibuka pintu-pintu langit sehingga kita bisa berhubungan dengan malaikat. Waktu itu kita bisa lihat malaikat. Sekarang kan belum bisa lihat. Nanti kalau sudah ditiup sangkakala kedua, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Malaikat turun. Oh ya Allah, ini dia yang dinamakan Israfil. Ini dia yang dinamai Israel. Ini dia malaikat ini dan itu. Terjadi komunikasi antara. Itu ada ulama yang memahami begitu. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung ini diperjalankan, dihancurkan. Sehingga menjadi apa dia? Menjadi Fata Morgana. Di tempat lain sebelum dia jadi Fata Morgana, dia menjadi Kal-Ehnil Manfus. Seperti bulu yang berterbangan. Hancuran total. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam itu adalah tempat mengintainya malaikat-malaikat penjaga neraka. Oh, itu dia si A nanti yang bakal saya ambil. Itu arti, salah satu arti mirsada. Arti yang kedua dari mirsada, tempat berjalan. Setiap orang akan berjalan di atas neraka. Itu yang dinamai sirat, jembatan. Neraka di sini ini ada jembatannya. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya jahannam itu adalah tempat berjalan. Ada yang berjalan jatuh, ada yang berjalan lewat. Itu kandungan umum dari ayat-ayat kita ini. Saya kira kita berhenti sejenak. Yang mau bertanya, saya persilahkan. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Quraish Shihab. Pertanyaan yang akan saya tanyakan menyangkut ayat Fata'tun afwaja, maka mereka datang dengan berduyun-duyun. Saya pernah mendengar seorang ustaz berceramah bahwasanya nanti itu akan ada beberapa kelompok yang wajahnya diantaranya ada yang mirip kera, ada yang mirip babi, ada yang mirip dan sebagainya, mirip-mirip binatang seperti itu. Di antaranya kalau mirip kera, dia itu sifatnya seperti kera, apa kikir, apa dia apa, gak tahu. Saya ingin penegasannya dari ustaz, apakah memang seperti itu benar dan sebagainya. Terima kasih. Di dalam Al-Quran tidak ada gambaran tentang kelompok-kelompok itu bagaimana bentuk wajahnya. Jadi boleh jadi apa yang dikemukakan itu bersumber dari riwayat. Namun riwayat-riwayat ini perlu diteliti kebenarannya, apa benar atau tidak. Jadi kalau tanya saya, dari Al-Quran tidak ada itu. Satu na'afu aja, ayat ini hanya berkata kamu datang berkelompok-kelompok. Nah, ulama berbeda pendapat tentang makna kelompok-kelompok itu. Apakah kelompok setiap umat, sehingga setiap umat dipimpin oleh nabinya, atau ke kelompok penghuni sorga, kelompok penghuni neraka, penghuni sorga ada lagi kelompoknya, karena kita ketahui setiap itu ada pintu-pintu, karena di sorga itu ada 8 pintu. Nah, setiap ini masuk di pintu, kelompok ini masuk di pintu ini, kelompok ini. Salah satu pintu menurut hadis, ada satu pintu dinamai Ar-Rayyan. Itu tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang sering berpuasa. Jadi itu kelompok-kelompok. Adapun wajahnya saya tidak tahu. Ya? Okay. Baik, saudara silakan. Terima kasih kepada Bapak Quraish. Adapun yang saya ingin tanyakan mengenai ayat Inna yaumul fasli kana miqata, bahwa yaumul fasl itu telah ditentukan. Kalau dilihat ayat ini bercerita tentang hari kiamat, atau biasa juga dikatakan dengan kiamat besar. Nah, bagaimana dengan ada istilah tentang kiamat yang ajal itu atau mati, itu diistilahkan dengan kiamat kecil. Nah, saya tertarik dengan apa yang saya pernah baca bahwa doa itu bisa merubah takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Nah, saya ini ada indikasi bahwa yang ditentukan di sini adalah cuma kiamat besar, sedangkan kiamat kecil itu tidak ditentukan, bisa berubah-ubah sesuai dengan kadar atau kekuatan doa itu. Saya kira demikian. Iya. Man mata faqad qamat qiyamatuh. Siapa yang meninggal, maka kiamatnya sudah terjadi. Nah, itulah yang dinamai oleh ulama kiamat kecil. Nah, Al-Quran secara tegas menyatakan Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ada ajal yang sudah ditentukan Allah. Tetapi ulama-ulama juga berkata begini. Sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada mengisyaratkan bahwa usia seseorang itu bisa menjadi panjang. Antara lain Nabi bersabda, man ahabba an yufsat lahu fi rizqihi au yunassa lahu fi ajali faljasil rahimah. Siapa yang mau agar diperluas dia punya rezeki dan diperpanjang usianya, maka hendaklah dia bersilaturrahim. Ini berarti bahwa salah satu artinya bahwa seseorang itu bisa berupaya agar usianya bertambah. Nah, doa bisa jadi menjadi sebab pertambahan usia. Di suratil An'am Allah juga ada berfirman, qadha ajalan wa ajalun musamman indahu. Dia yang menetapkan ajal, tetapi ada lagi ajal yang tertentu di sisinya. Ajal manusia ada yang tertentu di sisi Allah, tapi ada ajal, ada takdir yang mu'allak, ada takdir yang mubram, ada takdir yang masih bergantung, bisa diubah oleh Allah akibat doa, akibat upaya dan sebagainya, dan ada takdir yang sudah tertentu. Dua-duanya ada di sisi Allah. Saya kira itu ya. Nah, jadi bisa usaha untuk memperpanjang harapan hidup itu bisa. Tapi pada akhirnya Allah lah yang menentukan. Saya kira itu. Baik, yang ketiga. Saudari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Kami di sini menanyakan ketika kita membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ayat-ayat penciptaan, kita menemukan adanya pemakaian lafadz khalaqa atau ja'ala. Seperti pada ayat yang ke-13, pada surat An-Naba di sini, wa ja'alna siraja wa haja. Kenapa tidak memakai lafadz sona'ana atau kalimat yang lainnya? Sedangkan dalam konteks bahasa Arab, sona'na atau kholako ataupun jala mempunyai arti yang sama, yaitu menciptakan atau membuat gitu. Jadi apa rahasia pemakaian jala di sini, kenapa tidak memakai sona'a gitu? Terima kasih Pak. Bahasa Arab itu sangat kaya. Jangan diduga satu kata sinonim kata yang dianggap sama itu maknanya persis sama. Kata ja'ala berbeda dengan kata khalaqa, berbeda dengan kata sana'a, berbeda dengan kata bada'a, badi'u samawat. Itu masing-masing mempunyai penekanan tersendiri. Ja'ala itu biasanya membutuhkan dua objek. Menjadikan, saya menjadikan dari kayu ini meja. Kayu objek pertama, meja objek kedua. Kata khalaqa biasanya hanya membutuhkan satu objek. Khalaqa menciptakan meja. Menciptakan, itu satu bedanya. Yang kedua, biasanya kata khalaqa itu menekankan kehebatan Tuhan dalam penciptaannya itu. Sedangkan kata ja'ala menekankan dibuatnya sesuatu untuk ditarik manfaatnya untuk manusia. Itu sebabnya wa ja'ala, kata ja'ala dan khalaqa digunakan Al-Quran untuk objek yang sama tapi penekanan yang berbeda. Pasangan-pasangan azwaj sekali dikatakan wa khalaqnakum azwaja, di tempat lain dikatakan wa ja'ala lakum azwaj.